Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Khonafitina azakumullah. Telah disampaikan pada sesi yang kedua, yang antara prinsip Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah kembali kepada para ulama di dalam memahami agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ulama sebagai marji'iyatul ummah, rujukan umat di dalam berbagai macam persoalan-persoalan yang mereka hadapi, permasalahan-permasalahan yang mereka alami, yang bersifat individu, personal, atau yang bersifat nasional, bahkan internasional. Qanatina azakumullah, kembali kepada para ulama tidak semata-mata kepada ulama, tetapi yang dimaksud adalah ulama ussunnah, ulama-ulama yang di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, istiqamah di atasnya. Bukan kembali kepada siapa saja yang dianggap ulama dalam keadaan dia menyimpang, yang dikenal sebagai ulama usu, atau dikenal sebagai ulama udbalal, atau yang semisal itu. Kita hanya kembali kepada ulama usunnah, ulama-ulama yang di atas sunnah. Hada wabih. Kemudian, ikhwanatina azakumullah, prinsip Islam yang berikutnya ialah tidak hanya kembali kepada ulama ussunnah, tetapi lebih daripada itu kembali kepada ulama ul-kibar, kibarul ulama. Dikarenakan para ulama itu bertingkat-tingkat sisi keilmuannya, bertingkat-tingkat kadar kemapanan ilmunya. Mereka semuanya ulama ussunnah, masyaikhus sunnah, tapi tingkatannya berbeda-beda. Kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kembali kepada kibarul ulama. Rasul mengatakan dalam hadis yang kita bacakan tadi, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu bersama dengan akabir kalian, ulama-ulama kibar kalian. Sehingga kembalinya pada ulama kibar. Ikhwanu fillah azakumullah, kenapa harus kembali kepada ulama kibar? Jawabannya ikhwanu fillah azakumullah banyak. Di antaranya ialah itu perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang telah saya bacakan di atas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan yang kedua, dikarenakan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan keberkahan itu kepada mereka. Al-barakatu ma'akabirikum. Barakallahu fikum. Dari sisi yang lain, kenapa harus kembali kepada ulama kibar? Kenapa harus bersama dengan ulama kibar? Dikarenakan barakallahu fikum wujuduhum hayatun linnasi ajma'in. Keberadaan mereka, ulama-ulama tadi, itu sebagai kehidupan bagi umat manusia seluruhnya. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyatakan, laulal ulama lasaran nasu mithlal baha'im. Kalau bukan karena para ulama, niscaya umat manusia menjadi seperti hewan ternak. Karena ulama yang menjelaskan kepada mereka mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, menjelaskan bimbingan-bimbingan Islam, ahkamus syariah, ulama yang menjadi perantaranya. Maka kalau bukan karena para ulama, maka umat manusia menjadi seperti hewan ternak. Tidak mengerti mana yang perintah, mana yang larangan. Barakallahu fikum. Maka adanya ulama membuat umat manusia terangkat martabatnya, terangkat kehidupan mereka, bukan kehidupan hewan ternak, tapi kehidupan manusia yang mulia, yang bermartabat. Juga diriwayatkan dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, juga salah seorang ulama tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan dan kedudukan para ulama. Beliau mengatakan, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama' idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat 'alaihim tahayyaru. Para ulama di muka bumi ini diumpamakan seperti bintang-bintang di langit. Apabila bintang-bintang itu muncul kepada umat manusia, maka mereka bisa menjadikannya sebagai petunjuk arah. Bintang ini arah timur, arah barat, utara, selatan, ini arah kiblat dengan bintang. Tetapi ketika bintang itu tersamarkan, maka mereka pun tahayyaru, bingung. Ini arahnya mana? Utara, selatan, timur, barat, atau apa ini? Hakadal ulama. Diumumkan sebagaimana bintang-bintang di langit. Juga diriwayatkan pula dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, al-a'malu sayyi'ah da'un wal-ulama'u dawa'u fa'idha fasadal ulama' faman yashidda'. Amal-amal yang jelek, amal-amal yang buruk, itu penyakit. Para ulama obatnya. Lalu apabila ulamanya yang telah rusak, siapa yang bisa mengobati penyakit tadi? Tidak ada. Manusia akan hancur binasa. Mereka semua akan terkena penyakit-penyakit yang membahayakan pada agama mereka. Virus-virus yang mematikan akidah mereka. Penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Tidak terobati dikarenakan ulama tidak ada. Tidak terobati dikarenakan ulamanya yang merusak atau yang malah menyimpang. Sehingga kedudukan ulama di tengah-tengah umat seperti para dokter-dokter yang menyembuhkan penyakit-penyakit penyimpangan-penyimpangan yang ada pada agama. Itu lafaz dari Sufyan Ats-Tsauri yang berikutnya. Beliau mengatakan, matharul alim, matharul tabib. Perumpamaan seorang alim diumpamakan seperti seorang tabib, seorang dokter yang meletakkan obat hanya pada penyakitnya. Kenapa kembali kepada kibarul ulama? Sebab dengan keberadaan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat manusia itu hidup, selamat dari penyakit-penyakit penyimpangan, terbimbing dengan cahaya ilmu mereka, dan terangkat martabat mereka, bukan sebagaimana hewan ternak. Hakadzal ulama. Barakallahu fikum. Dari sisi yang lainnya lagi, kembali kepada para ulama ikhwan, disebutkan oleh para ulama una, wujuduhum rahmatun lil ummah. Keberadaan mereka itu rahmat bagi umat ini. Rahmat bagi umat ini. Diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu lebih menyayangi, lebih rahmat untuk umat Muhammad dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Ulama itu lebih rahmat daripada ayah kalian, daripada ibu kalian. Qila lahu, ditanyakan kepada Yahya Ar-Razi, wa kaifa dzalik, Bagaimana kok seperti itu kejadiannya? Qala, maka beliau menjawab, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya wal ulama'u yahfadunahum min naril akhirah. Dikarenakan bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka pada umumnya menjaga mereka dari api dunia, sementara para ulama menjaga umat dari api akhirat. Bapak ibu kita memikirkan duniawiyah pada umumnya, para ulama memikirkan ukhrawiyah kita. Kita mungkin terselamatkan dari kefakiran, mungkin terselamatkan dari keterpurukan duniawi dengan atau melalui bapak-bapak ibu-ibu kita. Tetapi untuk para ulama kita bisa terselamatkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, narul akhirah, dengan bimbingan-bimbingan ilmu yang mereka sampaikan kepada kita semua. Maka wujuduhum rahmat. Kembali kepada ulama kibar, menebarkan rahmat untuk semesta alam. Barakallahu fikum. Bahkan lebih daripada itu, barakallahu fikum, kembali kepada para ulama, ada jaminan keamanan dari berbagai macam fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah. Anda kepingin selamat dari bid'ah? Kembali pada ulama. Kepingin selamat dari fitnah? Kembali pada para ulama. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam, beliau menyatakan, innahu qad taqaddam innal bid'a la taqa'u min rasikhin fil ilm wa innama taqa'u mimman lam yablugh mablagh ahli syari'ah al mutasarrifin fi adillatiha. Telah lewat penjelasan bahwasanya bid'ah-bid'ah itu tidak akan terjadi pada orang yang kokoh keilmuannya. Bid'ah itu hanya terjadi pada seseorang yang belum mencapai tingkatan ahli syariat yang bisa yang bisa menggunakan dalil-dalilnya. Itu pernyataannya Syatibi rahimahullah. Sehingga ulama itu dikarenakan ilmunya yang rasikh, ilmu yang kokoh, ilmunya yang teguh, kemapanan ilmunya, ketinggian ilmunya, keluasan ilmunya, ketekuhan ilmunya, itu jarang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan itu akan terjadi pada orang-orang yang belum mencapai tingkatan ulama pada umumnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan, innar rasikha fil ilm law waradat alaihi minasyubah bi'adadi amwajil bahr ma azalat yaqinahu wala qadahat fihi syakka li'annahu qad rasakha fil ilm fala tastafizzahu syubuhat bal idha waradat alaihi raddaha harasul ilm ila akhir kalamihi rahimahullah. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, sesungguhnya orang yang kokoh keilmuannya, ini para ulama ya ikhwan, walaupun datang kepada beliau syubhat dengan sejumlah gelombang-gelombang di samudra, walaupun datang kepada dia syubhat-syubhat sebanyak gelombang samudra, tidak akan bisa menggoyahkan keyakinannya, tidak akan membuat dia ragu-ragu akan perkaranya. Kenapa? Dikarenakan dia sudah kokoh, sudah mapan keilmuannya, maka tidak akan tergoyahkan oleh syubhat. Bahkan ketika datang syubhat akan dibantah akan ditolak oleh penjagaan-penjagaan ilmu yang dia miliki. Itu para ulama. Inilah makna ucapannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Al-fitnatu idza aqbalat arafaha kullu 'alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Fitnah itu ketika datang ya ikhwan, diketahui, dikenali, diidentifikasi oleh semua orang yang alim. Ngerti ini fitnah. Ini fitnah. Ini syubhat. Ini penyimpangan. Ini batil. Perkara haram. Tahu mereka. Ketika fitnah telah pergi, telah usai, dikenali oleh semua orang yang jahil. Oh, dulu itu fitnah ya. Memang dulu itu begini. Memang dia jelek dan segala macamnya. Belakangan sudah hatam fitnahnya itu. Ulama sudah bicara. Para ulama kibar telah tampil berbicara. Semua telah jelas. Baru yang jahil-jahil mengatakan, oh iya ya, fitnah itu rupanya. Oh iya ya, penyimpangan. Ada orang jahil. Tapi para ulama una barakallahu fikum enggak demikian. Muncul fitnah kali pertama muncul, mereka yang mampu untuk mengenalinya. Datang fitnah bertubi-tubi, syubhat dari mana-mana, sebesar gelombang samudra, sebanyak gelombang samudra, tidak akan bisa menggoyahkan keilmuan dia, tidak akan mampu menggoyahkan keyakinannya, bahkan ilmu yang dia miliki itu akan membantah semua syubhat-syubhat tadi dengan izin dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Hakadzal ulama. Sehingga ibaratina azakumullah, kenapa kembali pada ulama kibar? Dikarenakan pada mereka ada ketenangan, ada keamanan, ada keselamatan dari fitnah-fitnah yang ada dan penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan taufiq wal hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Al barakatu ma'a akabirikum. Sebagai sedikit tambahan faedah, disebutkan barakallahu fikum oleh para ulama kita bahwasanya aslu man sya'il fitan fid din mimman lam yarsakh fi ilmi syariah. Asal muasal muncul dan terjadinya fitnah-fitnah pada agama ini itu munculnya dari orang-orang yang tidak kokoh keilmuan dia tentang syariat ini. Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Al-Badru Thalik ketika menjelaskan biografinya Ali bin Qasim Hanash, salah seorang ulama Yaman pada masa itu, kata Syaukani rahimahullah, wa min mahasini kalamih alladhi sami'tuhu min, termasuk ucapan-ucapan Hanash rahimahullah yang indah, yang saya dengarkan langsung dari beliau. Dia mengatakan, ifhamu ya ikhwan, annasu ala tabaqatin thalat, umat manusia itu ada tiga tingkatan, tiga tabaqah. Fattabaqatul aliyah al-ulama'ul akabir wahum ya'rifun al-haqq wal-batil wa in ikhtalafu lam yansha' an ikhtilafihim al-fitan li'ilmihim bima inda ba'dihim ba'da. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, tabaqatul ulia, yaitu tingkatannya ulama-ulama kibar. Mereka lah yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Walaupun mereka ikhtilaf, ikhtilaf yang ada pada mereka tidak akan memunculkan api fitnah. Dikarenakan satu sama lain mengetahui keutamaan-keutamaan kawannya. Ini ulama kibar. At-tabaqatul uliyah. Beliau mengatakan setelah itu at-tabaqatul safilah. Dan yang kedua tabaqah yang paling bawah, yang paling rendah. Ammah alal fitrah. La yunafiruna anil haq. Wahum atba'u man yaktaduna bih. in kana muhiqqan kanu mithlah wa in kana mubtila kanu kadzalik. Yang kedua, tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah, orang-orang awam. Orang-orang awam yang masih di atas fitrahnya, tidak lari dari al-haq. Awam yang masih polos, ya ikhwan. Mereka ini pengikut orang-orang yang diikuti. Kalau yang mereka ikuti adalah ahlul haq, mereka pun juga seperti itu, menjadi ahlul haq. Tapi kalau yang mereka ikuti ahlul batil, maka mereka pun juga demikian keadaannya, menjadi ahlul batil. Yang diikuti ahlus sunnah, jadi sunni. Yang diikuti syiah, jadi syi'i. Yang diikuti adalah dawa'ish, jadi da'ishi. Tahu dawa'ish? Dawa'ish itu singkatan dari, apa, bentuk jamak dari da'ish. ISIS. Nah, orangnya namanya da'ishi. Itu orang-orang awam, tingkatan yang paling bawah. Belum mengatakan setelah itu. Wa tabaqatul mutawassithah. Dan yang ketiga, tabaqah pertengahan. Belum mengatakan hiya man sya'us syarr. Yang pertengahan inilah sumber kejelekan, sumber keburukan. Wa aslul fitan annasyi'ah fiddin. Tingkatan pertengahan inilah asal muasal munculnya fitnah-fitnah pada agama. Wa humul ladzina lam yum'inu fil 'ilm hatta yartaqu ila rutbatit tabaqatil ula wa la taraku hatta yakunu min ahli tabaqatis safilah. Yang pertengahan ini, ya kawan, mereka adalah orang-orang yang tidak matang keilmuannya sehingga bisa naik ke martabat yang tinggi. Yang pertama tadi, ilmunya matang? Tidak. Tidak pula mereka meninggalkan ilmu sehingga tergolong pada tabaqah yang safilah, tergolong tabaqah yang paling bawah. Dikatakan alim tidak, awam juga tidak. Ini namanya separuh awam, separuh alim. Ini adalah asal muasal muncul yang namanya fitnah. Kata beliau, fa innahum idza ra'au ahadan min ahli tabaqatil 'ulya yaqulu ma la ya'rifuna mimma yukhalifu 'aqaidahum allati awqa'ahum fiha al-qusur. Sebab mereka ini, tingkatan yang pertengahan ini, barakallahu fikum, ketika mereka melihat seseorang dari kalangan tabaqah yang tertinggi, maka orang ini akan mengucapkan sesuatu yang tidak dikenali oleh para ulama kibar tadi, dari hal-hal yang menyelisih akidah mereka. Akhirnya dia memandang yang tabaqah pertengahan tadi, memandang ulama itu kurang, kusur. Akhirnya menisbahkan pada ulama-ulama tadi panah-panah celaan, menisbahkan kepada ulama tadi semua ucapan-ucapan yang jelek. Dianggap ini ulama kurang mantap, beda dengan apa yang dia fahami. Padahal barakallahu fikum, ulama tadi yang di atas al-haq, dianya yang menyelisihi al-haq. Fallahul musta'an. Ini yang menjadi sebab munculnya namanya fitnah. Barakallahu fikum. Tabaqatul mutawassithah. Yang dikatakan oleh para ulama kita dengan bahasa lain, di antara yang menyebabkan munculnya fitnah barakallahu fikum adalah nisfu alim wa nisfu jahil. Tengah separuh alim separuh jahil. Nisfu tabib separuh dokter, nisfu kada nisfu kada. Separuh ini, tidak sepenuh hati, tidak sepenuhnya, tetapi separuh-separuh. Dikatakan alim? Tidak. Dikatakan awam? Ya tidak juga. Ini yang membahayakan barakallahu fikum. Khulasanya khonamtina azakumullah adalah bahwasanya para ulama'una al-kibar pada umumnya dengan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Karena mereka lah yang tahu mana yang hak, mana yang batil dari semua yang ada ini. Karena fitnah azakumullah. Itu kenapa kita harus kembali pada ulama kibar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kemudian ikhwanu fillah azakumullah, satu prinsip yang juga dijelaskan oleh para ulama kita terkait dengan bab ini, wa hadza ma'ruf, tidak hanya kembali kepada ulama sunnah tapi kembali kepada ulama kibar dari kalangan ahlu sunnah. Yang berikutnya, tidak hanya kembali kepada ulama kibar dari ulama ahlu sunnah, tetapi lebih daripada itu kita kembali kepada ulama-ulama kibar pada bidangnya masing-masing. Ini antum harus paham baik-baik. Barakallahu fikum. Ar-ruju' fi kulli fannin ila ahlih. Kembali kepada ahlinya pada masing-masing bidang ilmu agama. Barakallahu fikum. Ini kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama dalam semua bidang ilmu. Kita mengkaji bab tafsir, maka yang mu'tabar adalah ahli tafsir. Kita mengkaji yang namanya ilmu hadis, yang mu'tabar adalah ahli hadis. Kita bicara tentang masalah fiqh, yang mu'tabar adalah para fuqaha. Kita mengkaji ilmu nahu, yang mu'tabar adalah ulama nahu. Demikian seterusnya. Dan kita kembali kepada masing-masing permasalahan kepada ahlinya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita mengkaji ilmu tafsir tidak mau merujuk kepada ahli tafsir, dia merujuk kepada ahli nahu. Tidak cukup. Karena tafsir ayat tidak semata-mata secara bahasa, tapi harus secara ilmu tafsir yang menyeluruh. Wahakan. Begitu pula barakallahu fikum, tatkala kita berbicara tentang ashabul ahwa'i wal bid'ah, berbicara tentang orang-orang yang menyimpang, bicara tentang ahlul bid'ah, kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan yang semisalnya, maka harus kembali pada ulama ahlu sunnah. Tidak cukup itu. Kembali pada ulama kibar dari ahlu sunnah. Tidak cukup itu. Kembali kepada ulama kibar ahlu sunnah yang mengerti betul tentang seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan. Ulama banyak ya. Tapi tidak semua ulama tadi dikatakan sebagai ulama kibar. Ulama kibar cukup banyak. Tetapi tidak semua ulama kibar tadi itu mengetahui semuanya dengan rinci. Masing-masing ada ahlinya, masing-masing punya spesialisasi. Yang ini fokus pada fiqh, yang ini fokus kepada hadis, yang ini fokus pada ilmu tafsir, demikian seterusnya. Yang ini fokus pada pembahasan akidah, pembahasan penyimpangan-penyimpangan akidah. Fokus kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, mengerti betul seluk-beluk mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, syubhatnya mereka, trik-triknya mereka. Maka prinsip kita adalah kembali kepada ahlinya dalam semua bidang. Barakallahu fikum. Itu juga pengamalan al-barakatuh ma'a akabirikum. Ini antum harus fahami baik-baik. Antum harus fahami baik-baik. Barakallahu fikum. Fungsinya nanti khanamtin azakumullah adalah ketika terjadi khilaf, perselisihan antar ulama tadi, kita lebih merojihkan ulama-ulama yang berkompeten, yang ahli, yang spesial dalam bidangnya daripada yang bukan bidangnya pada umumnya. Barakallahu fikum. Ada ikhtilaf dalam perkara tafsir ayat yang telah berbicara ulama-ulama pakar tafsir. Ada ulama yang lainnya, juga ulama sunnah, bicara beda penafsirannya. ketika tidak mungkin dikompromikan dan memang harus ditarjih, maka kita lebih merojihkan pendapat ulama yang pakar tafsir dari kalangan ulama sunnah pada umumnya. Ifham hadza barakallahu fiik. Wa hakadha fil fiqh, demikian pula dalam perkara fiqh, dalam perkara hadis, dalam perkara tafsir, dalam perkara yang lain-lainnya. Begitu pula dalam perkara al-jarh wa ta'dil. Ketika kita mengkritisi seseorang, memuji seseorang, itu kembali kepada ulama al-jarh wa ta'dil. Dan itu ada pada masing-masing generasi, masing-masing masa. Kalau di zaman dahulu kala kita mengenal ulama semacam Muhammad bin Sirin rahimahullah, dan yang bersama dengan beliau dari kalangan ulama tabi'in. Kita mengenal generasi yang setelahnya lagi semacam Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, Sufyan al-Thawri rahimahullah, pada masanya dikenal ulama-ulama al-jarh wa ta'dil pada masanya. Yang setelahnya lagi kita mengenal Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Yahya Ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala, Ali Ibn al-Madini, dan yang semisal mereka. Setelahnya lagi kita mengetahui ada Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'atul Razi, dan ulama-ulama yang lain yang dikenal sebagai ulama al-jarh wa ta'dil. Demikian seterusnya, generasi yang setelahnya lagi. Ada Abu Dawud, ada An-Nasa'i, ada Daraqutni, ada Ibnu Abi Hatim, dan yang lain-lainnya. Demikian pula dalam setiap masa, setiap zaman, ada ulama-ulama ahli al-jarh wa ta'dil yang Allah munculkan pada umat ini, yang memang ahli dalam bidang seperti ini. Maka tatkala kita berbicara tentang al-jarh wa ta'dil, kembalinya kepada ulama-ulama tadi. Ulama yang lain banyak fokus fiqih, ulama yang lain banyak fokus tafsir, ulama yang lain banyak fokus nahwu, ulama yang lain banyak fokus faraid, ulama yang lain banyak fokus usul fiqih, banyak yang lainnya. Tatkala kita kembali pada pembahasan al-jarh wa ta'dil, kewajiban kita kembali pada ulama sunnah, bahkan kembali pada ulama kibar dari ulama sunnah, bahkan kembali pada ulama kibar yang mumpuni dalam bidang tersebut. Hakadzal ilm. Itu yang namanya ilmu, barakallahu fikum. Itu juga pengamalan al-barakatu ma'a akabirikum, kembali kepada ahlinya masing-masing. Hadza huwa. Dalam bab al-jarh wa ta'dil, khanafdin azakumullah, ketika ada kesepakatan dari kalangan para ulama tadi, itu hujjah qawiyah, hujjah sangat kuat, barakallahu fikum. Syu'bah bicara, Sufyan al-Thawri bicara, Imam Malik bicara, sepakat. Fulan dhaif, fulan qadari, fulan jahmi, hujjah. Atau sepakat memuji, fulan sunni, fulan thiqah, hujjah. Juga ulama-ulama yang setelahnya. Tapi ketika mereka berbicara, yang ahli, yang pakar berbicara, ternyata ada orang lain yang kepakarannya kurang, berbicara berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para ulama kibar tadi, maka yang dipegangi adalah ucapannya para ulama ul kibar, dikarenakan merekalah yang ahli dalam bidang itu. Al barakatu ma'a akabirikum. Masya Allah. Memang hawanya panas ya. Gak cuma panas ya kan. Hawanya hawa ngantuk. Dikarenakan yang dibahas pertama ISIS. Jadi ngesis kafe ini ya kan. Allah nusta'an. Naam. Hadza huwa al-ilm. Ini yang namanya kaidah, barakallahu fikum. Ini merupakan kaidatun azimatun jiddan. Kaidah yang sangat agung, yang sangat mulia sekali, barakallahu fikum. Yang harus kita pegangi baik-baik, yang harus kita amalkan baik-baik di zaman kita sekarang ini. Terutama dalam mensikapi penyimpangan-penyimpangan yang ada, bid'ah-bid'ah yang ada. Terutama dalam membahas tentang masalah firqah-firqah tertentu yang dianggap menyimpang. atau pemahaman-pemahaman tertentu yang dianggap sesat, atau orang-orang tertentu yang dianggap menyimpang atau yang semisalnya. Terapkan kaidah yang tadi, barakallahu fikum. Hah, antum lihat. Ketika yang tampil berbicara itu adalah ulama sunnah, tidak semata-mata ulama sunnah, ternyata beliau juga dikenal sebagai ulama ul-kibar. Ternyata beliau dikenal sebagai pakar dalam bidang itu. Maka kewajiban kita kaum muslimin ahlu sunnah adalah qabulu qawlih, menerima ucapan beliau, jarhan wa ta'dila, baik beliau dalam posisi mengkritik atau dalam posisi memuji. Ahlinya, terima. Itu ilmu, bimbingan Islam yang sangat mulia, barakallahu fikum. Hada wadah. Apalagi didukung oleh ulama-ulama yang lain yang semisal dengan beliau. Ulama sunnah, juga ulama ul-kibar, juga ahli dalam bidang itu. Pakar dalam bidang ini. Lebih mengokohkan dan menguatkan lagi, barakallahu fikum. Apalagi disertai dengan bayan, dengan penjelasan, dengan tafsir, dengan rincian-rincian jarahnya, kritikannya. Lebih-lebih lagi wajib bagi antum untuk menerimanya. Apalagi setelah mujalasat, jalsah pertama, kedua, ketiga, kesekian, kesekian, berkali-kali yang namanya jalsah. Apalagi lebih meyakinkan dan lebih mantap lagi. Apalagi disertai dengan khibratun tamah, pengalaman-pengalaman yang sempurna pada mereka. Tidak membangun ucapannya di atas hawa nafsu, tapi membangun ucapannya di atas ilmu, di atas takwa, di atas wara, di atas sunnah. Apalagi kalau yang semacam ini, qonamti na'azakumullah, ternyata ada ulama lain yang memuji. Fulan orang baik, fulan kami ketahui orang yang baik. Ini semua tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Dikarenakan yang berkompeten, yang pakar dalam bidang itu dari kalangan kibarul ulama telah mengkritik dia. Apalagi dengan penjelasan kritikan, apalagi dengan setelah adanya jalsah, jalsah demi jalsah, apalagi dengan khibrah tamah. Maka pujian dari siapapun dan dari manapun itu tidak ada gunanya. Ini perkara yang sangat muhim jiddan, barakallahu. Atau sebaliknya, para ulama yang kibar tadi dalam memujinya, tahu siapa fulan, fulan orang yang begini, bagus, masya Allah, wah, dipuji oleh ulama al-kibar. Barakallahu. Tiba-tiba muncul seseorang, dia termasuk alim sunni, tapi bukan bidang dia dalam masalah ini. Tiba-tiba mengkritik orang tersebut, dikarenakan saya tidak kenal siapa dia, dia orang yang majhul. Hadal la yu'tabar, hadal jarah la yu'tabar, tidak dianggap jarah tadi. Dikarenakan orang itu telah ma'ruf, telah masyhur, diketahui perkaranya, kebaikannya, salafiyahnya, sunniyahnya oleh para ulama ul-kibar yang ahli, yang pakar dalam bidang tadi. Barakallahu fikum. Yang menjadi ibrah adalah penjelasan kebanyakan ulama yang pakar dalam bidangnya, bukan penjelasan orang yang syadz, orang yang ganjil. Barakallahu fikum. Tinggal satu permasalahan. Ketika yang tampil berbicara sama-sama ulama kibar, yang satu memuji, yang satu mengkritik, yang satu mentahdir, yang lainnya memuji, bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabannya dengan kaidah. Siapa dari mereka tadi? Siapa dari para ulama-ulama tadi yang pakar dalam bidang itu? yang ahli dalam bidang itu. Misal, ulama yang mengajukan tahdzir, yang melafalkan kalimat-kalimat tahdzir, orang yang paling mengerti tentang seluk-beluk penyimpangan, paling mengerti tentang syubhat-syubhat yang ada, paling mengerti tentang ahlul ahwa'i wal bid'ah, paling mengerti tentang berbagai macam trik-trik mereka, tahu betul. Sementara yang memujinya kurang banyak ngerti secara rinci, secara rinci. Maka dalam bab ini barakallahu fikum, kembali kepada ahlinya, ulama yang pakar dalam bidang tadi. Kita kembali pada yang mentahdir, dikarenakan kepakaran dia, dikarenakan dia tahu dengan rinci, dengan detail. Dan kita menghormati ulama yang berseberangan dengan dia, memujinya, namun enggak diikuti pendapatnya. Atau apa? Itu yang namanya al-barakatu ma'agabirikum. Ini ilmu yang sangat penting, ikhwanabitin azab. Dengan ilmu inilah semuanya akan selesai. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal-akalan, tapi semua dengan dasar ilmiah yang jelas. Perlu dipahami, ikhwanabitin azab. Untuk di zaman kita sekarang ini, di antara, kita gak mengatakan satu-satunya, di antara, sekali lagi ya, di antara ulama-ulama kita yang kibar, yang berkompeten dalam pembahasan fitnah terkait dengan syubhat hizbiyin, terkait dengan hizbiyin, terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, terkait dengan makar-makar mereka, di antaranya, saya ulang lagi, di antaranya, dan itu dengan persaksian ulama kibar, ialah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Ingat, di antaranya, bukan satu-satunya. Diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diakui oleh Syekh bin Bas rahimahullah, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Buqbil bin Hadi rahimahullah. Ini ulama kibar pada masanya, dan ulama-ulama yang lainnya yang mentazkiyah beliau dalam karya-karya beliau ketika membantah penyimpangan-penyimpangan orang yang menyimpang. Ingat, di antaranya, dan beliau diakui pakar dalam bidang ini, ahli dalam bidang ini, tahu betul seluk-beluk fitnah, seluk-beluk penyimpangan, seluk-beluk hizbiyah, hizbiyin, tokohnya, sektenya, makarnya, triknya, uslubnya, sangat tahu betul. Barakallahu fikum. Bersama dengan ulama-ulama yang lain. Maka ikhwanatina azakumullah, dalam bab ini, ingat, dalam bab ini, dikarenakan kepakarannya beliau, ketika beliau berbicara, menjelaskan tentang Said Qutb, dalam sekian banyak karya-karya tulis beliau dibuktikan dengan ilmiah dari bukunya Said Qutb. Buku ini, juz sekian, halaman sekian, ini ucapan dia. Dibantah, dijelaskan, diuraikan. Ternyata Said Qutb punya pemahaman wahdatul wujud, meyakini Al-Quran adalah makhluk, menolak sebagian sifat-sifat Allah Azza wa Jal, mencela sebagian Nabi, mencela sahabat, punya pemahaman takfir, dan segala macamnya. Maka kewajiban kita kaum muslimin salafiyin adalah qabulu kalamih, menerima ucapan beliau tentang Said Qutb. Jangan dia mengatakan dia kan seorang pejuang Islam, dia kan seorang ahli sastra, sastrawan tinggi yang diakui, dan yang lainnya. Itu gaya-gaya sururi model lama. Itu sururi orla. Barakallahu fikum. Kan dipakai. Dikarenakan yang pakar telah berbicara dengan bukti-buktinya. Begitu pula ketika beliau dan ulama-ulama yang lainnya berbicara tentang fitnah sururiyah secara umum, qutbiyah secara umum, berbicara tentang Sawal al-Hawali, Salman al-Audah, Ait al-Qarni, Abdurrahman Abdul Khalid, dan yang semisalnya, dengan ilmu, dengan bukti secara ilmiah dalam banyak karya tulis, bicara, maka diterima itu semua. Ikhwan qabulu kalami, para ulama mentazkiyah beliau, mendukung beliau, membela beliau, membenarkan apa yang beliau sampaikan di mukaddimah karya-karya beliau, diterima. Diterima warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mengatakan, oh dia kan seorang doktor Safar al-Hawali, doktor Sabil al-Auda, kalau bicara itu masya Allah menggebu-gebu, semangat orator, orang banyak terpukau. Ya akhi, jangan lihat gasing, tapi lihat bagaimana inti daripada pemahaman mereka. Ternyata mereka itu adalah tokoh-tokoh sururiyin orla orde lama. Kholas kamu katakan sururiyin. Begitu pula ketika beliau dan para ulama yang lainnya berbicara tentang para pembela-pembela Said Qutb semacam Adnan Ar'ur, semacam Muhammad Al-Maghrawi, dan yang selain itu dari kalangan orang-orang yang membela Said Qutb, dijelaskan demikian tidak nerima dan segala macamnya terus membela penyimpangan-penyimpangan Said Qutb sampai pada tingkat dia membela merestui sebuah risalah yang berisikan pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama. Maka bicara para ulama una dengan bukti yang lengkap, dengan data yang rinci, maka yang semacam ini barakallahu fikum yuqbal kalamuh, diterima ucapan-ucapan ulama-ulama tadi tentang mereka-mereka. Jangan ragu-ragu. Begitu pula ketika beliau dan ulama yang lainnya berbicara tentang fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi, orang Mesir yang tinggal di Ma'rib, Mustafa bin Sulaiman Al-Misri, Abul Hasan Al-Ma'ribi. Juga demikian. Dijelaskan pemahaman dia yang menyimpang, mujmal mufassal, hadis ahad dan segala macamnya, panjang. Dibantah oleh para ulama, kita dengan rinci, dengan detail dalam karya-karya mereka. Penyimpangan-penyimpangan dia dalam bukunya Asyrajul Wahhaj. Dirinci, detail, dan pakar yang berbicara. Maka diterima ucapan para ulama tadi tentang Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ternyata dia seseorang yang dikatakan sebagai mubtadi', balun, ikhwani, syirir. Ini bukan saya lah, ikhwan. Nukil. Bahkan para masyayikhul Yaman ketika itu sepakat selesai urusan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Dan saya masih ada di Yaman ketika kumpul semua masyayikhul Yaman atau sebagian besar dari mereka di markisnya Asy-Syamubil bin Hadi rahimahullah Darul Hadid, bicara satu persatu. Selesai pembahasan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi hafizahullah dengan tegas mengatakan rajul dhalil syirir munharif. Terima ucapannya mereka. Jangan kamu mengatakan ya dia kan orangnya, dia kan tidak usah pakai perasaan. Para ulama al-kibar telah berbicara, al-barakatu ma'akabirikum. Tuh yang lainnya kan belum berbicara, semacam Ali Hasanatul Hamid Al-Halabi, semacam Salim Al-Hilali pada masa itu. Tidak dianggap. Dikarenakan para ulama al-kibar pada masa itu telah berbicara dengan rinci, dengan detail. Ya kan ada yang belum berbicara juga, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dikatakan tidak harus belum berbicara. Dikarenakan para ulama yang lain yang pakar dalam bidang ini telah membicarakan dan telah selesai pembahasannya. Kalau belum enggak mengetahuinya, kita mengatakan khafiya alaihi ma zahara ala ghairih, tersamarkan atas beliau apa yang telah tampak bagi yang lain. Maka beliau dikasih uzur dan enggak diikuti pendapatnya. Wah. Begitu pula barakallahu fikum ketika muncul fitnah Hajuri. Al-Hajawirah, yang dengan serakahnya, dengan sangarnya, dengan sadisnya menghisbikan semua orang yang beda paham dengan dia. Bahkan menghisbikan orang yang mengatakan tentang Hajuri, waffaqahullah. Hisbi. Nah, didoakan waffaqahullah, tidak mau. Full taufik rupanya dia, ya kawan. Nah, dikatakan waffaqahullah. Hah, hizbi dia. Sebagaimana yang telah antum mengetahui bersama. Para ulama telah berbicara, ulama kibar telah berbicara tentang masalah dia. Syahrabi dan juga yang lain-lainnya. Maka intahal amar saja urusannya. Dikatakan sebesar orang haddadi. Bahkan dikatakan atba'uhu min syarri ashabil bid'ah, termasuk yang paling jelek barakallahu fikum dari ahli bid'ah yang ada. Bahkan yang namanya haddadiyah barakallahu fikum sekarang ini bukan hanya terjatuh dalam perkara tabdi', menfonis orang lain mubtadi' dengan tanpa hak, bahkan masuk dalam kerangka takfir. Dalam kerangka takfir, mengkafirkan orang lain dengan tanpa hak. Ya, tokoh mereka semacam Abdul Latif Basyumail, semacam Wa'il Al-Haddadi, dan yang lain-lainnya. Al-Juhani, As-Suyan, dan yang lainnya, ya kawan. Dari Al-Haddadiyun, order reformasi ini. Mereformasi pemahaman mereka yang dulunya hanya tabdi, menfonis orang lain sebagai mubtadi, direformasi menjadi takfir. Lebih gede lagi. Mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak. Selesai pembahasan. Wahagana. Antum jangan ragu-ragu. Jangan mengatakan, tapi kan itu guru saya. Duh, emang guru itu maksum? Guru-gurumu. Itu juga guruku. Tapi menyimpang ya menyimpang. Al-haq itu lebih agung dari segala sesuatu. Al-haq itu lebih mulia dari kamu, orang tuamu, anakmu, istrimu, gurumu, temanmu, dan dari siapapun dari kalangan umat manusia ini. Al-haqqu a'zam min kulli syai. Na'am barakallahu fikum. Wa hakadha fitnah yang berikutnya ketika muncul fitnah Al-Halabiyah yang didukung disokong oleh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Barakallahu fikum, yang menggandeng semua orang yang menyimpang tadi. Adnan Ar'ur Al-Maghrawi, Abul Hasan Al-Ma'rifi, Al-Hajuri, dan yang lain-lainnya digabung semuanya. Dengan bahasa dia, mengumpulkan semua orang yang berseberangan dengan Syekh Rabi, katanya. Dan mengatakan mereka semua adalah Salafiyin, sementara yang berseberangan dengan mereka dikatakan mutasyaddid. Orang yang ekstrim, orang yang hulu. Gulatut tajrih, begitu kata mereka. Hulu dalam menjarah. Gulatut tahdir, kata mereka. Jangan dikira itu ucapannya Firanda saja, itu ucapannya Ali Hasan dan kawan-kawannya. Wah, terangkan oleh para ulama kita, Al-Kibar tentang penyimpangan-penyimpangan Ali Hasan. Dalam perkara kaidah, kaidah jara wa ta'dil, dan segala macamnya. Bahas panjang lebar sama para masyayikh. Halas. Terima ucapannya para ulama tadi, Al-Kibar tadi. Dan ini sekarang ini ikhwan fillah azakumullah menjadi sebuah gerakan yang paling keras permusuhannya dan peperangannya kepada dakwah Salafiyah. Halafiyun hadza. Dikarenakan mereka itu tidak lagi menggunakan pemahaman dengan nama-nama yang di luar Salafiyah. Tidak menggunakan nama jemaah tabligh, tidak menggunakan nama ikhwanul muslimin, tidak menggunakan nama sururiin, tidak menggunakan nama qutbiyin, tidak menggunakan nama hizbut tahrir atau yang lain-lainnya. Tetapi mereka langsung menggunakan nama salafiyin. Menggunakan nama dakwah salafiyah. Tetapi mereka menikam dakwah salafiyah dari dalam. Mereka ini barakallahu fikum disebut, diistilahkan oleh para masyayikhna sebagai sekte atau gerakan al-mukhadzilah. Globalnya, sebagai faedah tambahan barakallahu fikum. Orang-orang atau pihak-pihak yang menyimpang, sekte yang menyimpang, pemahamannya menyimpang, yang berseberangan dengan akidah ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, akidah salafiyah, itu dari semua yang ada dibagi dua. Ini istilah saja. Yang pertama disebut dengan al-mukhalifah. sekte-sekte, pemahaman-pemahaman, kelompok-kelompok yang bertentangan langsung dengan akidah Ahlus Sunnah. Dan mereka di luar Salafiyah. Entah itu Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah, Mu'tazilah, Sururiyah, Ikhwaniyah, Tablighiyah, Tahririyah, Hajuriyah, Haddadiyah, Yahya yang lainnya itu. Di luar sana. Dan mereka langsung menyerang Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Itu namanya disebut dengan mukhalifah. Amruhum ashal. Perkara mereka lebih ringan dikarenakan Ahlus Sunnah. Faham? Itu bukan Ahlus Sunnah. Mereka adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah yang menyerang Ahlus Sunnah. Enteng. Muncul syubhat. Dari mana? Ikhwanul muslimin. Orang sudah tidak mau duluan. Ya, IM ya, ikhwanul muslimin tahu kayak apa mereka itu. Baru kemudian membantah syubhatnya. Dari mana? Jamaah tabligh. Ah, jamaah kompor waslimut. Ma'ruf sezaman dahulu kala. Tolak dulu. Baru dibantah syubhatnya. Gampang urusannya. Tetapi yang membahayakan barakallahu fikum dan permusuhannya lebih keras, tikamannya lebih tajam, lebih menyakitkan. Pihak yang kedua, yang disebut dengan istilah al-mukhadzilah. Al-mukhadzilah. Al-mukhadzilah alladzina yata'anuna as-salafiyyah wa du'atiha min dakhil. Orang-orang yang menikam dakwah salafiyah, yang menikam ulama-ulama dakwah salafiyah dan dai-dai salafinya dari dalam. Atribut yang mereka pakai, itu kalau bisa menggunakan bahasa atribut. Atribut dakwah salafiyah. Kesana kemari mengaku sebagai salafiyin. Dakwah salafiyah. Pengajian-pengajian salafiyah. Yang digunakan kitab-kitab ulama-ulama Ahlus Sunnah. Tetapi mereka itu sebagai duri, sebagai batu kerikil tajam yang menghalangi laju dakwah salafiyah yang ada. Menikam dari dalam. Ketika salafiyin menjelaskan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan Daesh, misal. Penyimpangan-penyimpangan Khawarij, misal. Ini nyerempeti. Ya, Ki, jangan sibuk dengan fitnah. Sibuk saja dengan ilmu, dengan belajar, talabul ilm. Ya, jangan sibuk dengan yang namanya fitnah. Itu kajian-kajian fitnah itu. Bukan kajian ilmu. Ini yang lagi dikaji, yang lagi dibahas itu adalah orang-orang yang menyimpang. Dari kalangan Siti Khawarij, ISIS, ISIL, Daesh, Daulah Islam yang semisal itu. Jangan betul. Jangan hadir, Pak. Itu kan mau memata ISIS. Iya, tapi penceramahnya itu hulu dalam tahdir. Allahul Mustahil. Sibuk dengan fitnah. Itu namanya mukhadzil. Itu namanya mukhadzil. Orang diibahkan. Orang lagi perang ini. Perang melawan musuh-musuh agama dengan syubhat mereka. Dengan penyimpangan-penyimpangan mereka. Yang dihantam bukan fisik, tapi akidah, manhaj, keyakinan. Para ulama sunnah tampil. Du'atul sunnah tampil. Hendak menjelaskan siapa mereka. Dari belakang, nusuk. Wis ente itu terlalu sibuk dengan fitnah, sibuk dengan jihad, sibuk dengan begini-begini. Ditikam, diganggu. Jadi kita mau nembak itu gak bisa gitu loh. Mau nembak, meleset lagi. Kenapa? Diganggu sama ha'ulail mukhadzilun. Barakallahu fikum. Ini udah semangat-semangat. Salafiyin lagi semangat-semangatnya dalam perkara semacam ini. Digembosi. Hati-hati dari mereka-mereka itu. Mereka itu adalah ahlul fitnah. Mereka itu adalah jamaah tahdir. Mereka itu jamaah ini, jamaah itu, dan segala macam. Digembosi. Akhirnya yang siap berangkat perang, siap berangkat jihad fisabilillah melawan musuh-musuh agama dengan syubhat mereka dan penyimpangan-penyimpangan mereka ini loyo lagi. Iya ya. Kenapa juga kita sibuk dengan masalah fitnah ya? Itu kan bagiannya ulama. Ngapain juga kita ikut-ikutan ya? Ya sudahlah gitu. Akhirnya 1-2 mundur. Ya Allah, ya akhi berangkat. Ya akhi, jangan sibuk dengan fitnah. kena syubhatnya mereka. Lihat temannya lantang bicara, ya ki jangan keras-keras dong. Yang lembut gitu loh, dakwah itu jangan yang keras-keras, ekstrim banget. Coba umat lari dari dakwahnya antum ini. Padahal umat itu ya seneng ada keterangan yang gamblang, yang jelas tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada. Berterima kasih. Kita loh, dalam setiap ada kesempatan bicara keras. Sekeras-keras suara kita mampu. Membicarakan tentang masalah penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Seneng tuh. Pak polisi ya seneng. Pak camat ya seneng. Pak lurah ya seneng. Semua juga seneng. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Tidak ada yang komentar. Justru yang komentar itu dari kalangan mukhazilun. Orang-orang yang mengaku sebagai salafiyin. Tetapi menikam salafi dari belakang. Ini yang diistilahkan pula oleh sebagian ulama kita dengan sebutan al-mumayyi'un ahlu tamyi'. Barakallahu. Mereka ini ciri-cirinya satu, anti tahzir. Dua, anti rudud, bantahan-bantahan. Tiga, sebagian mereka anti dengan kata-kata manhaj. Ini barakallahu fikum ternyata bukan sekarang-sekarang ini aja ya kana fitna azakumullah. Tipikal-tipikal model-model mukhadzilun ini. Di setiap masa, setiap generasi itu ada. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal itu dalam sabdanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara menjelaskan tentang Taifa al-Mansurah, beliau mengatakan la tazalu taifatun min ummati mansurin wa fi lafdhin zahirin 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku ini yang dibela, ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam lafaz yang lain, menampilkan atau tampak tampil di atas al-haq. Tidak akan membahayakan mereka, man khalafahum. Orang-orang yang mukhalifah dengan mereka. I al-mukhalifah. Wala man khadhalahum. Tidak pula membahayakan mereka, orang-orang yang mentakhdhil. Takhdhil atau mengkhudhlan mereka. Al-mukhadzilah al-mumayyi'ah. Ada itu. Rasul yang langsung menyampaikannya dalam nas hadisnya. Sehingga menunjukkan barakallahu fikum. Tiga ini terus akan ada. Ada ahlul haq, at-taifah al-mansurah, ada mukhalifah, ada mukhadzilah. Di setiap zaman, di setiap generasi. Sampai nanti yaumul qiyamah. Yang dihadapi oleh ahlu sunnah tidak hanya orang-orang ekstern. Tapi yang dihadapi juga intern. Ekstern itu mukhalifah. Intern orang-orang dalam. Mukhadzilah. Dan itu ada. Justru anginnya lebih kencang al-mukhadzilah. Hawa panasnya lebih panas al-mukhadzilah. Barakallahu fikum. Penggembosan-penggembosannya lebih dahsyat dari mukhadzilah. Al-mukhalifah enggak bisa gembosi. Ikhwanul mufrisin enggak bisa gembosi. Kalian enggak usah hadir itu talim-talim salafi itu atau talim-talim yang ekstrim. Salafi enggak bakal goyang. Siapa yang ngomong? Orang ikhwanul muslimin ya, wahabe. Enggak bisa. Siapa yang ngomong? Ustaz fulan. Ustaz fulan. Dia mau begitu. Ini enggak sembarang ustaz loh ya, akhi. Ini termasuk ustaz kibar loh ini. Belum begitu. Ada apa? Kenapa? Oh iya, memang orang ini terlalu ekstrim, terlalu keras kalau bicara itu. Mesti kalau membicarakan masalah yang seperti ini itu berapi-api, saya berkeringat-keringat gitu. Ya walaupun kepanasan juga enggak ada kipas angin kan gitu ya. Ada kelas itu. Kenapa ya, Pak? Kenapa? Loh kenapa? Dikarenakan yang mukhadzil itu mengaku sebagai salafi, bahkan mengaku sebagai da'i salafi, kenal dengan salafiyin, majlis dengan salafiyin, bahkan kenal dengan ulama, majlis dengan ulama, bahkan bisa bisa mengelabui dan menipu sebagian ulama. Ini yang lebih khatir, yang lebih berbahaya, barakallahu. Digambarkan oleh sebagian masyayikhna, seperti Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, hafizahullah, mufadalah, timbang menimbang sisi kemadaratan dan bahayanya. Digambarkan bahwasanya bahaya ashabul ahwa'i wal bid'ah atas Islam itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Dari sisi, kalau orang-orang kafir itu, yang kali pertama mereka hantam fisik, baru kemudian pemahaman. Ini menukil dari penjelasan dari Ibnu Taimiyah juga rahimahullah. Sementara ashabul ahwa'i wal bidah, ketika menyerang kaum muslimin, yang kali pertama diserang akidahnya, baru kemudian fisiknya. Beliau mengatakan, dan bahayanya al-mumayyi'un, ahlu tamyi' terhadap dakwah salafiyah, lebih mengerikan, lebih berbahaya daripada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau ashabul ahwa'i wal bid'ah itu, barakallahu fikum, menghantam dakwah salafiyah, tidak menggunakan nama salaf, dengan atributnya mereka masing-masing, sehingga zahara amruhum, jelas gamblang urusan mereka tadi. Sementara ahlu tabi'i itu menghantam dakwah salafiyah menggunakan baju salaf, menggunakan nama salafiyah, menggunakan nama salafiyin, bersama-sama dengan salafiyin, satu majlis dengan salafiyin, satu pengajian dengan salafiyin, tapi mereka menikam dari dalam. Ini lebih berbahaya untuk dakwah salafiyah dibandingkan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari sisi ininya ya ikhwannya. Jangan mengatakan, oh berarti dia mengkafirkan, mengkafirkan ikhwan-ikhwan salafiyin mukhazilin. Oh enggak. Jangan punya pemahaman seperti itu. Ini mufadalah dari sisi madaratnya saja. Kafir-kafir. Lebih kafir daripada ahli bid'ah. Kan gitu ya. Tapi dari sisi mara bahayanya, sisi madaratnya lebih membahayakan mereka semua. Dikarenakan lebih tersamarkan syubhat dan penyimpangan-penyimpangan mereka. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal, ini semuanya akan mudah kita hadapi kan wabtin azakumullah. Kita kembali kepada para ulama ul kibar. Jam berapa asarnya? Jam berapa asarnya? Jam 3:30. Tapi fadol yang mau tanya ditaruh sini. Kita tengok-tengok dulu. Nama ya. Sesungguhnya banyak syubhat yang dilontarkan terkait dengan prinsip kembali pada ulama kibarnya. Ya tadi lihat jam, berdoa supaya jamnya jangan bergerak. Gitu, ya. 2:30 terus gitu ya. Allahumma sa'ala. Nama ya kawan. Di antaranya ya kawan, dimufkan, disebarkan opini tengah-tengah salafiyin. Barakallahu fikum, pemahaman bahwasanya Ahlussunnah salafiyin itu hanya mau kembali kepada Asy-Syaikh Rabi bin Hadi saja. Membatasi masyaikhul kibar hanya Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak mau kembali pada ulama yang lain. Kita mengatakan hadza kadzib. Hadza kadzib. Ini dusta barakallahu. Kita tidak hanya kembali kepada Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi. Itu juga termasuk yang kita rujuk. Dikarenakan mereka semua dikenal sebagai ulama kibar yang pakar dalam bidang masalah fitnah seperti ini. Tetapi kita juga merujuk pada ulama-ulama yang lain yang termasuk ulama kibar, barakallahu fikum. Ada dusta yang membatasi cuma 3 tadi. itu sebagai upaya mereka untuk supaya kita itu jadi antipati kepada tiga syekh ini yang bisa dikatakan paling vokal dalam karyanya. Tidak. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita juga tidak membatasi kembali hanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad saja. Kita kembali kepada beliau semua dari kalangan para ulama sunnah, para ulama kibar, dari ulama ahlu sunnah, semua rujuk kepada mereka. Sebagaimana yang terangkan tadi, ikhwan. Dan ketika ada pembahasan yang sifatnya spesial, bidang tertentu, kita kembali kepada pakar bidang tadi. Itu kaidahnya. Ada pula di antara mereka yang mengecilkan, merendahkan para ulama unal kibar. Mengecilkan kedudukannya Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Dikatakan sebagai ulama yang bukan ulama kibar. Barakallahu fikum. Ini juga perkara yang batil. Menunjukkan ini orang imma jahil, tidak tahu siapa Syekh Rabi bin Hadi, wa imma dia seorang yang mughrib, yang memiliki misi dan makar terselubung, yang ingin menjatuhkan para ulama kibar. Secara usia tua, lebih tua dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad 2 tahun. Lebih tua dari Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya. Itu usia ya kan. Kalau bicara aja, kalau enggak pakai mic seperti ini, kadang enggak terdengar. Pakai mic aja kadang samar-samar. Kalau enggak mendekat kepada beliau. Itu sangat tua sekali. Secara tazkiyah ulama kibar, luar biasa. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Mufid bin Hadi, apalagi para masa yang lainnya. Mentazkiyah beliau ini, barakallahu fikum. Saya lihat dalam mukaddimah-mukaddimah karya-karya beliau, itu yang mentazkiyah para ulama kibar, barakallahu fikum. Dikumpulkan oleh salah seorang masyayikh kita, kitab khusus, Al-Thana'ul Badi' ala Syekh Rabi'. Pujian-pujian yang indah dari para ulama kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'a. Ditulis oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala wa ra'a. Barakallahu fi. Ada yang mengatakan lagi kita ta'asub dengan Syekh Rabi? Tidak. Tidak ta'asub, tetapi mengamalkan ilmu. Dikarenakan beliau di antara ulama kibar yang ahli dan pakar dalam bidang-bidang masalah seperti ini, maka kepada beliaulah kita kembali dan merujuk ikhwan fillah azakumullah. Para ulama yang para masyayikh yang lainnya, tatkala kita kembali kepada mereka, meminta kita rujuk kepada beliau. Tanya kepada Syekh Rabi, terus begitu. Wahakata. Jadi bukan ta'asub tetapi mengamalkan ilmu yang ada, kembali kepada pakarnya dalam bidangnya masing-masing. Sebagian mereka bahkan mengharapkan kematiannya Syekh Rabi bin Hadi. Tidak tahu mereka itu coba. Kalau Syekh Rabi meninggal dunia, mau kembali pada siapa mereka itu? Disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang mengharapkan kematian para ulama itu seperti mengharapkan padamnya cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Si, tak bacakan. Barakallahu fikum. Nah, ini ikhwan ya. Disebutkan dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Diriwayatkan oleh Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, innal ladzina yatamannawna mauta ahli sunnah yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang yang berangan-angan, mengangan-angankan kematian ulama ahlu sunnah, berarti mereka ingin berangan-angan memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Dan Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir itu membencinya. Ini merupakan ciri-cirinya orang yang menyimpang, barakallahu fikum. Ala kulli hal, banyak syubhat terkait dengan pembahasan ini, ikhwan. Jangan tergoyangkan dengan syubhat apapun. Barakallahu fikum. Kembali pada ilmu yang dijelaskan tadi, kembali pada ulama ul-kibar. Barakallahu fikum. Karena masih diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh bagi salafiyin untuk bekerja sambilan sebagai seorang kameraman? kameramen gitu ya, atau shooting video semisal untuk dokumentasi anak-anak, mohon nasihatnya. Ya akhi, yang namanya khilaf itu ada yang rajih, ada yang marjuh. Dalam bab gambar ini, yang rajih adalah pendapat hampir seluruh ulama kita yang menyatakan tidak diperbolehkan. Yang dibahas bukan semata-mata menggambar, tapi gambar itu sendiri tidak diperbolehkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Sehingga tidak diperbolehkan, ikhwanakti na'azakumullah, bekerja yang seperti itu. Cari pekerjaan yang lain, yang halal tentu masih banyak. Walhamdulillah. Bagaimana dengan pemahaman Yusuf Al-Qaradawi? Dia dinyatakan oleh para ulama kita termasuk seseorang yang menyimpang. Dia termasuk tokoh Ikhwanul Muslimin zaman ini ya. Ma'ruf Al-Qaradawi ada. Yang sudah bicara banyak, Syekh bin Bas bicara, Syekh Mukbil bicara, banyak yang berbicara tentang masalah dia ini. Ini orang lama ya. Orang lama yang menyimpang maksudnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, apakah termasuk ahlu sunnah? Iya, ini termasuk alim besar di kota Madinah, barakallahu fikum. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Apakah Abu Bakar Bashir dan semua lembaga-lembaga pondok pesantrennya termasuk mempunyai pemahaman dan jaringan Daesh ISIS? Jawabannya iya. Abu Bakar Bashir tegas membaiat Al-Baghdadi. Jangan ragu-ragu untuk mengatakan iya. Dari sononya juga iya, walaupun namanya beda tapi pemahamannya sama. Apakah boleh kita menerima bantuan untuk pembangunan pondok dari antek-anteknya orang Khawarij? Kalau betul-betul untuk meyakin dan tahu itu orang yang punya pemahaman Khawarij, ahsan jangan menerima bantuan dari orang yang semacam itu. Untuk keberkahan tempatnya antum, barakallahu fiik, dan masih banyak insyaallah salafiyin-salafiyin yang lainnya yang dengan ikhlas membantu pendirian masjid atau pesantren salafiyin, barakallahu fiikum. Jangan ya ikhwan. Apalagi di negara Indonesia ini jaringannya sangat ketat, sangat tajam. Ketika pondoknya antum ini ada aroma-aroma Khawarij, langsung dimasukkan dalam link Khawarij, dalam pengawasan dan memiliki rapot merah. Hati-hati. Jangankan diketahui bantu. Kalau seandainya antum ada acara diundang oleh masyarakat, misalkan acara walimahan, disandingkan dengan tokoh da'i Khawarij, antum sebagai mu'idhoh hasanah, da'i Khawarij sebagai yang membawakan doa atau sambutan keluarga, itu saja sudah menjadi sorotan yang sangat tajam dari pihak pemerintahan kita. Kok bisa duduk bareng? Kok bisa manis? Itu berarti ada sesuatu antara mereka berdua, barakallahu. Jangan. Apakah setiap ulama yang diundang oleh Ihya Uturaf masih bisa dikatakan ahlu sunnah? Dirinci. Ini secara kaidah dirinci. Kalau diundang ke sana dikarenakan beliaunya dipaksa dan ingin bicara terang-terangan tentang mereka di sana, nah, itu secara kaidah hampir terjadi, tapi nggak terjadi. Mereka berkali-kali mengundang Syekh Muhammad bin Hadi, bahkan Syekh Mukbil bin Hadi dan masyayikh yang lainnya untuk ke sana. Tapi ketika para masyayikh mengajukan persyaratan, saya mau ke sana tapi dengan syarat tidak ada yang menghalangi saya untuk bicara apapun yang saya kehendaki. Disetujui. Nah, lama kemudian dibatalkan. Takut mereka. Tapi kalau ke sana barakallahu fikum, jadi dai-nya rutin di sana, enggak ada pengingkaran, ridho dan segala macamnya. Nah, yang semacam ini kan mesti nasab, mesti katakan sebagai turathi. Barakallahu fikum. Katakan sebagai turathi. Apakah termasuk tabarruj bila akhwat pakaiannya banyak bordir? Kalau yang dimaukan yang di luar, baju hijab, jubah yang di luarnya itu, yang mengandung banyak hiasan-hiasan di luar, sehingga kelihatan oleh orang-orang yang memandangnya, itu termasuk zina, termasuk hiasan yang tidak boleh ditampakkan. La yajuz. Tapi kalau yang dimaukan sama dia adalah misalkan di bagian lehernya, di bagian bagian dadanya tertutup oleh hijab kerudungnya yang panjang itu, sehingga enggak terlihat labas, sehingga dia terlihat hanya di kalangan kaum wanita saja. Ada labas. Barakallahu fiik. Ada sebuah kitab ditulis oleh Ummu Salamah Salafiyah, dulunya adalah istrinya Syekh Mubil bin Hadi Ummu Salamah, sekarang istrinya Syekh Ahmad Al-Wasabi, punya risalah khusus Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa, punya tipis di antara yang dibahas masalah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan pasin Nasar ini. Baru mau baca satu lagi ini Nasar. Bagaimana dengan pemahaman MTA yang ada di Solo? Yang saya ketahui terkait dengan MTA, pemahaman mereka dalam perkara tafsir Mu'tazilah. Mereka banyak menggunakan akal. Barakallahu fikum dalam bab ini. Sehingga jangan diikuti majelis tafsir Al-Quran baik yang di Solo ataupun yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Beberapa dari aktivis mereka taubat, keluar daripadanya dan bergabung sebagian dengan kita. Ada beberapa orang dari mereka yang dulunya aktivis, ada di Surabaya, taklim sama saya pribadi, menyampaikan banyak hal terkait dengan MTA. Bahkan ada dari mereka yang mantunya tokoh yang keberapa gitu di Solo sini. Hah? Dia keluar kalau pulang ya agak rame sama mantunya, sama mertuanya gitu ya. Nah, untuk MTA jangan diikuti. Jangan diikuti para keluarga. Apakah sikap sebagian dai ilallah yang diam dari tahdir masyaikhul kibar terhadap beberapa ulama yang dia menyimpang masih dikatakan sebagai ahlu sunnah? Ya, diamnya itu karena apa? Kalau dia diam dalam artian sudah menyampaikan sekilas, menyampaikan sekali, dua kali, faham yang di sekitar dia, kemudian dia diam mengaji yang lainnya, labas. Kalau dia diam tidak mau bicara sama sekali dikarenakan dia tidak setuju, tidak menerima apa yang disampaikan oleh para ulama kibar, ini yang fihi nazar, ditinjau ulang, dicurigai ulang orang-orang yang semacam ini, barakallahu fikum. Dan sebagai faedah, ikhwan fillah, na'udzubikumullah. Orang-orang yang tidak pernah mau bicara satu kalimat pun terkait dengan bab-bab semacam ini sasaran empuk dari fitnah-fitnah tadi. Nah, sasaran empuk. Dalam keadaan dia sangat ditunggu-tunggu pernyataan dia. Bukan berarti dia harus kesana kemari bicara, tiap hari bicara, tidak. Satu kali aja dia bicara. Di depan para madu'unya, di depan para tolabahnya, supaya punya mauqif yang jelas. Sekali aja, tidak pernah mau. Nah, sudah cukuplah dengan yang lain-lainnya. Sudah, Ustaz Fulan sudah bicara cukup. Antum Ustaz, siapa saya? Tidak perlu. Antum ditunggu-tunggu Ustaz. Nampaknya bagus ya. Tapi ini khonamtina azzaikumullah sangat membahayakan. Ini bisa menjadi korban-korban fitnah yang berikut. Ketika dia sangat-sangat berat untuk berbicara, itu menunjukkan ada sesuatu dalam hati dia. Barakallahu fikum. Fihi syai. Barakallahu fikum. Diminta, ya Allah Ustaz, ini ada buku bagus Ustaz. Atau terjemahkan saya bagus Ustaz. Ini saya punya kitab judulnya Masya Allah bagus Ustaz. Antum terjemah Bas. Jangan taklik. Terjemah. Tidak usah saya lah yang lainnya saja. Masya Allah. Antum. Saya ikhlas, ini kitab ini tak fotokopikan, tak hadiahkan sama antum. Antum terjemahkan, tapi jangan saya. Antum Ustaz. Ini Evan yang dikhawatirkan menjadi korban-korban fitnah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Apakah sururi ada hubungan dengan ISIS? Tidak tahu saya, kawan. Apakah ada hubungan langsung? Saya kurang tahu. Yang jelas ISIS ini hubungannya langsung dengan Ikhwanul Muslimin, PKS kalau di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Tapi kalau terkait dengan sururiin, wallahu alam. Kalau yang antum maukan sururiin yang garis keras, mungkin. ya, yang garis keras itu mungkin. Karena sururiin, kutsbiin, ada yang moderat, ada yang garis keras. Kalau yang garis keras mungkin. Wallahu a'lam. So, ini semua perlu ada aja bukti yang lebih valid. Tapi kalau terkait dengan Ikhwanul Muslimin, iya. Para masyaikhna beberapa di antara mereka membawakan beberapa ceramah-ceramah menjelaskan ilaqah baina dawa'ish wal Ikhwanul Muslimin. Keterkaitan antara Daesh dan IM. Itu mereka sebutkan panjang terkait dengan Said Qutubnya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Terkait dengan ustadz-ustadz yang ditahdir oleh para ulama dan para masyayikh, apakah boleh belajar dengan mereka? Ya enggak ya, kan. Kalau sudah para ulama yang mentahdirnya ulama yang kibar, ulama yang berkompeten dalam bidangnya, yang tahu betul siapa dia, jalasat adidah, jalsah 1 2 3 4 10 berkali-kali tahu betul siapa dia, kemudian dia mentahdir si fulan, maka enggak diambil ilmunya ya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Entah dia di Karanganyar, wala di Solo, wala Jogja, Surabaya, Jakarta, manapun. Yang menyimpang dan yang mendapatkan tahzir semacam itu dari para ulama kibar dan dia tidak menunjukkan taubatnya dengan taubat dan nasuha yang sebenar-benarnya, tidak diambil ilmu daripadanya. Walaupun kita tidak bisa barangkali dengan tegas mengatakan dia mubtadi umbal, tapi kita sudah ragu-ragu akan keadaan dirinya. Barakallahu. Maka yang diambil dari orang-orang yang murni di atas sunnah, di atas manhaj yang sahih. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.